mercuwarni langitmu. Dan kelabu kabut dibisikkan buat malam ini menjadi muram. Gerimis turun tiba-tiba iringi hembusan angin dingin di antara awan menyelimuti hingga dia merangkai semakin deras. Satu jam ku ku